Engkau selalu tuduhkan padaku hal yang bukan-bukan. Lalu kau katakan pada siapa saja semua orang. Engkau selalu salahkan diriku sungguh memalukan. Tanpa melihat pada keadaan pada kenyataan. Sampai di mana kepuasanmu menenggi orang. Apakah itu berarti namamu lalu dibunyikan? Engkau selalu salahkan diriku sungguh memalukan. Tanpa melihat pada keadaan pada kenyataan. Padaku hal yang bukan-bukan. Engkau selalu tuduhkan padaku hal yang bukan-bukan. Diriku sungguh memalukan.